Boss Maumere Remain. Lalu ku ninja, jebule pilih Vespa. Iwas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Kaso kui, tutu tamar kopendo. Put your hands up everybody, for Adidas Adidas. Remix.